بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا أما بعد Hai ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullahu taala. Kajian kita di malam hari ini masih kita bacakan risalah Bulughul Maram. Dan pada pembahasan yang sebelumnya masih kita sebutkan bab seputar nawaqid al-wudu. Pembatal dari pembatal-pembatal al-wudu. Tayyib, untuk menyingkat waktu kita masuk ke hadis yang setelahnya. Wa an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Dan dari Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, ya'ti ahadakumus syaitanu fi salatihi. Syaitan akan datang menemui kalian pada sholatnya. Syaitan akan mendatangi salah seorang di antara kalian ketika ia hendak mengerjakan sholat. Fayanfukhu fi maq'adatihi, maka syaitan akan meniupkan fi maq'adatihi, di bahagian anggota tubuh yang biasa dia gunakan untuk duduk, yakni fi duburihi, di duburnya. Fayukhayyalu ilaihi annahu ahdats, sehingga dikhayalkan oleh syaitan bahwasanya dia telah berhadats. Syaitan akan meniupkan pada bahagian dubur salah seorang di antara kita ketika kita hendak mengerjakan salat, sehingga dengannya terkhayalkan bahwasanya dia sebagai seorang yang muhdits, yang batal, sehingga mengharuskan dia untuk keluar dari barisan shaf salatnya untuk berwudu. Namun Nabi menyebutkan dalam hadis ini walam yuhdis. Namun hakikatnya dia tidak berhadats, itu adalah waswas dari syaitan. Fa idza wajada dzalika fala yansarifu hatta yasma'a sautan aw yajida riha. Maka apabila menjumpai yang demikian tersebut, janganlah dia berpaling dari sholatnya hingga mendengarkan suara dari duburnya menunjukkan dia telah berhadats, ataukah ia mendapatkan adanya bau menunjukkan benar memang dia telah berhadats. Sehingga ketika dia menjumpai salah satu dari kedua perkara tersebut, maka silakan baginya untuk berpaling dan membatalkan sholatnya. Namun jika tidak, maka terus dia jalankan sholatnya dan jangan terpengaruh oleh godaan serta was-was dari syaitan. Akhrajahu al-Bazzar, hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bazzar, wa asluhu fi sahihaini min hadithi Abdullah ibn Zaid. Namun asal hadis ini terdapat di dalam riwayat muttafaqun alaih dari hadith Abdullah ibn Zaid radhiyallahu ta'ala anhu. Diceritakan ada salah seorang yang mengeluhkan kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam annahu yajidu syai'a fi shalah. Orang tersebut seakan-akan mendapatkan di dalam salatnya sesuatu, yakni hadas. Maka kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan la yansarifu anha hatta yasma'a sautan aw yajida riha. Jangan kamu berpaling dari sholatmu tersebut hingga engkau mendengarkan adanya suara atau mendapatkan adanya bau. Naam. wali muslimin an Abi Hurairah radhiyallahu anhu nahwuhu. Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar alaihi rahmatullah, dalam riwayat Al-Imam Muslim dari hadis Abu Hurairah meriwayatkan yang semisal dengan hadis Ibnu Abbas yang di atas. Rasul mengatakan la yansarifu anha atau la yansarifu hatta yasma'a sautan aw yajida riha. Menunjukkan kepada kita dari sekian riwayat-riwayat tersebut menunjukkan bahwasanya kisah datangnya syaitan ketika kita hendak mengerjakan sholat atau ketika kita sedang mengerjakan sholat kemudian meniupkan pada dubur kita tersebut seakan-akan ada angin padahal tidak, kemudian terkhayalkan atau mengkhayalkan di benak kita bahwasanya kita telah berhadas adalah perkara yang benar. Datang beberapa riwayat yang tadi kita sebutkan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun Rasul memerintahkan kita untuk meneruskan sholatnya dan tidak membatalkan sholatnya tersebut. Dalam kita bacakan hadis yang setelahnya karena maknanya sama. Walil Hakim an Abi Sa'idin marfu'a. Dan dalam riwayat Al-Hakim dari Abu Sa'id Al-Khudri secara marfu' sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Idza jaa ahadakum syaitan faqala innaka ahdatsa falyaqul kadzabta." Apabila datang salah seorang di antara kalian asyaitan, apabila syaitan mendatangi salah seorang di antara kalian, faqala, kemudian syaitan itu mengatakan, innaka ahdatsa, sungguh engkau telah berhadas, maka katakanlah kadzabta, kamu telah berdusta. Naam. Akhrajahu Ibnu Hibban bilafdhin falyaqul fi nafsihi. Diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dengan lafaz, katakan yang demikian di dalam dirinya. Jangan dia lafadzkan karena posisinya sedang mengerjakan sholat. Ketika dibisikkan oleh syaitan, kamu telah berhadas, maka ucapkanlah dalam diri kita, kadzabta, kamu telah berdusta. Al-hadis. Dari beberapa riwayat-riwayat yang tadi kita sebutkan menunjukkan kepada kita bahwasanya syaitan sangat keras permusuhannya terhadap Bani Adam, terhadap manusia, hingga menginginkan agar supaya ibadah-ibadah mereka kepada Allah Azza wa Jal itu menjadi rusak. Naam. Dan di dalam hadis ini juga berisikan faedah peringatan agar seorang muslim ketika dia telah berwudu untuk tidak berpaling memperhatikan adanya was-was. Was-was yang dimaksud di sini adalah keragu-raguan dirinya dan ketidakpastiannya apakah dia sebagai seorang yang berhadas ataukah tidak. Apakah dia telah kentut ataukah belum? Naam. Ini hadis ini berisikan peringatan tentang hal tersebut. Demikian pula hadis ini sebagai dalil adanya kaidah fiqhiyah yang ma'ruf di sisi mereka para ulama dan dijadikan sebagai acuan seseorang di dalam menjalankan perkara-perkara ibadah kepada Allah Azza wa Jal, yaitu istilah al-yaqin la yuzilu bisyak. Al-yaqin la yuzilu bisyak. Yang namanya keyakinan ini tidak bisa hilang, la yazulu, tidak bisa hilang dengan adanya keragu-raguan. Kalau semisal seorang sudah yakin, maka jangan dia perhatikan sesuatu yang meragukan dirinya. Terkecuali apabila sesuatu tersebut adalah sesuatu yang meyakinkan. Kalau sifatnya masih keragu-raguan, tidak sampai pada derajat al-yakin, ataukah sifatnya ghalabatul dhan, besar kemungkinan dia demikian berhadats, namun masih ada kemungkinan salahnya, maka tidak bisa menghilangkan keyakinan yang pasti yang ia miliki sebelumnya. Dikatakan oleh Imam Nawawi alaihi rahmatullah, beliau mengatakan, mentafsirkan makna hadis yang tadi kita sebutkan, ma'nahu ya'lamu wujudahuma. Makna dari hadis-hadis tersebut adalah seorang hendaklah mengetahui secara pasti keberadaan keduanya. Naam. Wala yushtaratu sima' wa syam bi ijma'il muslimin. Namun sekali lagi tidak dipersyaratkan ketika seseorang mengetahui bahwasanya dia berhadas, mengeluarkan sesuatu dari duhurnya, tidak ada persyaratan dengan kesepakatan para ulama, dia harus mendengar dan menciumnya. Ini bukan persyaratan. Namun Rasul menyebutkan hadis hatta yasma'a sautan aw yajida rihan, dibawakan ke makna aghlabiyah, kebanyakan seseorang dia yakin bahwasanya dia telah berhadas dengan mendengarkan adanya suara atau mencium adanya bau dari dirinya. Namun kalau semisal tanpa dia mendengarkan suara tersebut atau mencium bau tersebut, namun yakin adanya sesuatu yang keluar dari tubuhnya, maka ketika itu ia membatalkan sholatnya dan berwudu. Naam. Sehingga Al-Imam Nawawi belum menyebutkan tidak ada tidak ada persyaratan dalam bab ini. Di antara mereka para ulama yang mempersyaratkan adanya as-sima' wa syam, harus mendengar dan harus mencium. Wala syfarqa fi syakki baina ayyastawiyal ihtimalan fi wuku'il hadath wa adamihi. Dan tidak ada perbedaan terkait makna keragu-raguan di dalam hadis ini. Antara keragu-raguan yang sama dua kemungkinan tersebut, ataukah yatarajjahu ahaduhuma au yaghliba ala dhannihi, ataukah ada di antara keduanya yang lebih dia rajihkan ya. Yang lebih dia rajihkan. Kalau misal ada di antara kemungkinan-kemungkinan tersebut, maka sama sekali yang demikian tidak bisa dijadikan sebagai acuan. Karena tingkatan-tingkatan keragu-raguan itu kan ada dua ya, atau tiga. Yang pertama yang sama antara A dengan yang B, ini namanya syak. Yang kedua, ada kemungkinan besar dia merojikan salah satu dari keduanya, namun masih ragu, ini namanya dhan. Atau keterbalikan dari syak, yang salahnya lebih besar dibandingkan benarnya, ini namanya waham. Dan seluruh dari jenis keragu-raguan tersebut, ini masuk pada kaidah al-yakin la yazulu bisyak. Bahkan seorang yang besar kemungkinan persangkaannya dia berhadas, namun masih ada keragu-raguan dalam dirinya, tidak dihukumi sebagai satu hukum sampai timbul adanya keyakinan bahwasanya dia telah berhadas. Wallahu a'lam. Tayib, ini ada khabar bahwasanya di waktu kita saat ini telah terjadi gerhana bulan ya. Telah terjadi gerhana bulan. Naam. Sehingga sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita dianjurkan untuk melakukan sholat gerhana, maka dari itu kita akan lanjutkan materi sisa dari pembahasan tersebut di kesempatan yang berikutnya insyaallah ta'ala. Tayyib, ini mungkin yang bisa saya sampaikan. Adapun sisa waktu yang ada, fadhol bagi ikhwah untuk bisa mempersiapkan diri melakukan sholat al-khusuf gerhana tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.